إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga kembali di kesempatan malam hari ini kita bermajlis di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang telah kita sampaikan di kesempatan sebelumnya terkait perkara-perkara yang bisa menjadikan sebab rusaknya suatu amalan, sia-sianya suatu amalan, ataukah terhapusnya suatu amalan yang telah dikerjakan oleh seorang hamba dari amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan yang ketiga, yaitu riya. Maka di kesempatan malam hari ini kita lanjut ke perkara yang berikutnya, yaitu mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, ataukah yang sejenis dengan mereka. Yang ini pada hakikatnya adalah merupakan suatu penyakit yang menyebar di tengah-tengah manusia. Tidak sedikit di antara mereka yang terjangkiti oleh penyakit ini. Banyak dari manusia yang mereka bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Kita mendapatkan ada di antara mereka yang kita ketahui adalah orang-orang yang mengerjakan sholat di masjid-masjid, berjamaah bersama kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang biasa menghadiri sholat-sholat Jumat, orang yang berpuasa, berhaji. Naam. Akan tapi ketika didapatkan di antara mereka mendapatkan suatu musibah, suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau terjadi pada dirinya suatu permusuhan dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya, ataukah karena kedengkian kepada orang lain. Naam. Tanpa ragu ia pergi untuk menjual agamanya, menjual akhiratnya dengan mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, atau yang sejenis dengan mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Waliyadzubillah. Naam. Di zaman kita sekarang ini dengan adanya teknologi yang canggih, naam, seseorang terkadang dia tidak menyadari, tidak merasa. Naam. Terhukumi dia mendatangi dukun, tukang sihir. Naam. Membenarkan apa yang mereka sampaikan. Ya. Walaupun pada ikatnya fisiknya ada di rumah, tidak mendatangi tempat-tempat prakteknya mereka, dukun-dukun tersebut, tukang sihir. Naam. Ya. Hal itu disebabkan karena media-media yang banyak dengan berbagai macam jenis, ragamnya, macamnya. Naam. Ya. Yang mereka menyuguhkan produk-produk mereka melalui media-media tersebut. Naam. Tentang ramalan zodiak misalnya. Ya. Primbon-primbon perjodohan. Naam. Meramalkan tentang suatu pekerjaan atau mentransfer suatu kekuatan jarak jauh. Naam. Penglaris dagangan dan yang semacamnya dengan menggunakan naam ya teknologi tersebut, media-media tersebut. Naam. Ya. Tanpa seorang menyadarinya. Naam. Mendatangi dukun tersebut dengan melalui media-media yang semacam ini untuk tujuan-tujuannya. Waliyadzubillah. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal ataukah dukun dan dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, tukang ramal tersebut, maka sungguh dengannya pembenaran dia tersebut terhadap apa yang dikatakan oleh tukang dukun tersebut ataukah tukang ramal tersebut, maka dengannya sungguh dia telah kufur terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an Karim maka dengannya perbuatan dia membenarkan yang demikian itu, berarti dia kufur terhadap Al-Qur'anul Karim, kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disebabkan karena Al-Qur'anul Karim di dalamnya menjelaskan bahwasanya yang mengetahui perkara-perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak ada satupun dari kan makhluk ini yang mengetahui tentang perkara yang gaib. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Nabi, tidak ada yang mengetahui apapun yang di langit-langit dan di bumi dari perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perkara yang gaib tersebut kecuali kepada orang yang Allah ridhai dari kalangan para rasulnya. Naam, alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha min rasul. Allah zat yang mengetahui perkara yang gaib dan tidaklah menampakkan, memperlihatkan, memberitahukan perkara yang gaib tersebut kepada seorang pun kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasulnya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka orang yang membenarkan dukun terhadap berita gaib yang mereka sampaikan menjadikan sebab kufurnya seorang tersebut terhadap Al-Qur'anul Karim, yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam waliyadzubillah. Naam, karena dengannya berarti dia mendustakan Al-Qur'anul Karim yang Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberitahukan perkara yang gaib tersebut kepada seorang pun dari kalangan hambanya kecuali yang Allah ridhai dari kalangan rasulnya. Naam. Datang dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man anta'arrafan fas'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatu 40 lailah." Siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, naam, ya, tukang sihir, sekedar dia menanyakannya, naam, sekedar bertanya, perhatikan, ya, menanyakan tentang sesuatu, ya, kepada orang tersebut, dukun tersebut, tidak akan diterima baginya sholatnya selama 40 malam. Naam, ya, perhatikan hadis ini. Semata-mata bertanya tanpa membenarkan, sekedar bertanya, ya, menjadikan tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Meskipun ya dia mengerjakan sholat tersebut terbebas dari tanggungan dia, naam, dari mengerjakan sholat, akan tapi pahala yang dia dapatkan, akan tapi terkait pahala maka dia tidak mendapatkannya. Naam. Ya. Gugur dengan sebab dia mendatangi dukun tersebut dan menanyakan sesuatu padanya. Walaupun sekedar bertanya. Apabila dia mendengar dan membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut, ancamannya tadi. Naam. Ya. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud tadi. Naam, dengan sebab itu dia kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bertanya kemudian membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, naam, akan menjadikan sebab keluarnya seorang dari agamanya waliyadzubillah. Sedangkan semata-mata datang untuk bertanya, naam, ancamannya apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di sini, tidak diterima solatnya selama 40 malam. Waliyadu billah. Naam, maka semestinya seorang muslim itu berhati-hati dari perkara ini. Kemudian yang berikutnya, perkara yang berikutnya, at-ta'alli 'alallah, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni fulan karena dia melihat saudara yang tersebut naam berkelimang dosa dan kemaksiatan, menganggap jauh saudaranya untuk mendapatkan kebaikan dari si Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia lihat terhadap saudaranya itu yang tenggelam dalam syahwat, dalam perkara-perkara yang diharamkan. Naam, demi Allah fulan, Allah tidak akan mengampuninya. Demi Allah fulan, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam jannah. Demi Allah fulan tidak akan mendapatkan taufik dari Allah, karena melihat hari-harinya penuh dengan dosa kemaksiatan, berkelimang syahwat, perkara-perkara yang diharamkan. Naam, sehingga dia lancang berani mengucapkan ucapan yang demikian itu. Naam, merendahkan, meremehkan saudaranya dan ujub terhadap dirinya. Ya, yang pada ikatnya ini merupakan suatu bentuk ucapan ya tentang Allah yang tidak dibangun di atas ilmu padanya. Naam, karena perkara yang diketahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat luas. Naam. Ya. Dan termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki naam dari hambanya untuk mengampuninya atas dosa-dosanya meskipun tanpa taubat sekalipun. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya meskipun hamba tersebut belum bertobat dari dosa tersebut. Selama itu bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Sebagai bentuk ihsan, kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ketika seorang meninggal dalam kondisi dia belum bertobat darinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni naam dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, meskipun hamba itu belum bertobat darinya tatkala dia meninggal. Naam, perhatikan ayat ini. Ya, yang menunjukkan tentang begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Maaf Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya atas dosa-dosanya itu adalah merupakan di antara perkara yang gaib. Naam. Ya. Yang tidak seorang pun itu mengetahuinya. Maka tidak diperbolehkan seorang pun lancang berani bersumpah atas Allah dengan mengatakan bahwasanya fulan tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, fulan tidak akan dimasukkan ke dalam jannah, fulan tidak akan mendapatkan taufik dari Allah. Nah, meskipun zahirnya, meskipun apa yang dia lihat dari saudara tersebut penuh dengan dosa dan kemaksiatan, tenggelam dalam syahwat, meskipun demikian, naam, hati-hati ya yang demikian tersebut. Naam, karena ini merupakan bentuk ucapan tentang Allah, tidak dibangun di atas ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan hambanya Dan amalan itu tergantung akhir apa yang diperbuat hambanya. Ya selama hamba itu masih dalam ya kehidupan, masih terbuka lebar pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apakah dia melihat saudara yang tersebut ketika berbuat dosa yang begitu banyak, yang begitu besar, kemudian Allah binasakan, Allah hancurkan, Allah wafatkan, Allah matikan? Naam. Masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Dan seorang tidak mengetahui akhir amalan apa yang dilakukan saudaranya tersebut. Naam. Ya. Maka berhati-hati seorang hamba untuk lancang berani bersumpah atas Allah. Ya. Dengan mengatakan bahwasanya fulan tidak akan diampuni Allah. Dia akan dimasukkan dalam surga. Tidak akan mendapatkan taufik ataukah semakna dengannya. Meskipun ia melihat saudaranya penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Siapa yang mengucapkan yang demikian itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah merupakan sebab di antara sebab yang bisa menghapuskan amalan kebaikan yang dia lakukan. Ini adalah merupakan sebab yang bisa merusak, menjadikan sia-sia amalannya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah ibni Sufyan al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda anna rajulan qala, bahwasanya seseorang ada yang dia mengatakan wallah la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa orang yang lancang berani bersumpah atasku bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan. Fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amalak. Maka sesungguhnya aku Allah azza wajalla mengampuni fulan dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalanmu, menjadikan amalannya terhapus. Naam. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang yang mengatakan tadi wallah la yaghfirullahu li fulan adalah seorang ahlul ibadah. Naam. Ya. Dan saudaranya itu orang yang sering dia lihat melakukan dosa dan kemaksiatan. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, demikian pula Imam Ahmad. Ya, kalau enggak salah disahihkan atau dihasankan Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana rajulani fi bani Israil muta'akhaini. Dahulu ada dua orang dari kalangan bani Israil yang keduanya itu saling bersaudara. Fakana ahaduhuma yudnib wal akhar mujtahidun fil ibadah. Yang mana salah satu dari keduanya itu orang yang berbuat dosa, yang lainnya orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Fakana la yazal mujtahidu yaral akhar ala dhambi fayaqulu aksir. Ya, maka terus orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah ini melihat saudaranya melakukan dosa, yang pun menasihatinya, menasihati saudara yang tersebut yang melakukan dosa aksir, yaitu berhentilah engkau dari berbuat dosa ini, tinggalkan perbuatan dosa ini. Naam, gak kurang-kurang terus menasihati, ya, diingatkan. Naam, fawajadahu yauman ala dzambin, maka suatu hari kembali dia mendapati saudara ini melakukan dosa. Ya, faqala lahu aqsir, maka dia pun kembali mengingatkannya, menasihatinya, menegurnya, aqsir, berhenti dari berbuat dosa, tinggalkan dosa. Ya, maka orang yang berbuat dosa ini, naam, akhirnya pun mengatakan, karena seringkali dikit-dikit dinasihati, dikit-dikit ditegur atas perbuatannya, yang semestinya bersyukur dinasihati, naam, tapi akhirnya dia pun mengatakan, khallini wa rabbi, tinggalkan aku, biarkan aku dengan Rabbku, enggak usah ngurusin saya. Naam, khallini wa rabbi, tinggalkan aku dan Rabbku. Abu'itha alayya raqiban, apakah engkau diutus itu sebagai pengawas untukku? Naam. Ya. Faqala, akhirnya orang tersebut, orang yang bersungguh-sungguh, yang rajin ibadah ini, dinasihati malah ngomongnya kayak gini. Naam. Ya. Akhirnya pun dia mengucapkan ucapan, wallah la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Naam. Ya. Aw la yudkhila, la yudkhilukallahul jannah, atau dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Naam. Ya. Barakallahu fik. Dia mengucapkan yang demikian itu, naam, bentuk kecemburuan dia, ya, naam, ketika batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala diterjang. Akan tapi ucapan ini melampaui batas dari yang semestinya, yang tidak sepantasnya dia mengucapkan demikian. Naam. Apakah dia itu orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala? Terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apakah dia orang yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia akan membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang rahmat Allah begitu luas? Ini ucapan yang melampaui batas, walaupun asalnya adalah merupakan dibangun atas kecemburuan. Karena larangan-larangan Allah diterjang. Naam. Ya. Sampai akhirnya pun dia mengucapkan demikian, wallah la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan mengampunimu. Atau dia mengucapkan, demi Allah, Allah tidak akan masukkan engkau dalam surga. Faqabadu arwahahuma, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mencabut ruh keduanya, mewafatkan keduanya, mematikan keduanya. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, maka keduanya pun berkumpul di sisi Rabb, Rabbul alamin. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada orang yang rajin ibadah ini, faqala li hadzal mujtahid, kunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau itu orang yang tahu tentangku, ataukah engkau orang yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada pada tanganku. Naam. Ya, karena ampunan, maaf dari Allah kepada hambanya itu perkara yang gaib. Tidak seorang pun mengetahuinya. Allah yang lebih mengetahui kondisi keadaan hambanya. Allah yang lebih mengetahui akhir kesudahan amalan yang dilakukan hambanya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Naam. Yang kemudian dikatakan kepada orang yang berbuat dosa ini, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Allah memberikan rahmatnya, ampunannya kepada orang yang berbuat dosa ini. Naam, ya. Idhab fadkhulil jannah birahmati, pergilah dan masuklah engkau dalam surga dengan rahmatku. Yang kemudian dikatakan kepada yang lainnya ini, orang yang sewaktu di dunia orang yang bersemangat dalam beribadah, idhabi ilan nar, idhabu bihi ilan nar, pergi bawa orang ini, nah, ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Naam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini maknanya adalah tahdzir, peringatan bagi manusia untuk jangan sampai dia itu lancang berani bersumpah atas Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melakukan demikian dan demikian, Allah tidak akan mengambil fulan, Allah tidak akan masukkan fulan dalam jannah, Allah tidak akan memberikan taufik kepada fulan. Semata-mata apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan atas saudaranya yang hari-harinya penuh dengan dosa, kemaksiatan, syahwat. Naam. Ya. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, naam, menjelaskan hadis terkait hal ini dalam syarah kitab Tauhid. Ya, kata beliau rahimallahu taala, hadza ma'nahu tahdzir minat ta'ali ala Allah wal iqdami ala, naam, wal iqdami alaih wa annau la yaf'alu kada wa la yaf'alu kada, wallah la yaghfirullahu li fulan, wallah la yunakhiluhu jannah, wallah la yuwafikullahu fulan, naam, wa nahu dhalik. Ini maknanya adalah tahdzir, peringatan dari perbuatan bersumpah atas Allah, berani bersumpah atas Allah dengan mengatakan Allah tidak akan melakukan demikian, Allah tidak akan melakukan demikian, Allah tidak akan mengampuni fulan, demi Allah, Allah tidak akan masukkan fulan dalam jannah, demi Allah, Allah tidak akan memberikan taufik kepada fulan, ataukah yang semisalnya. Hadza munkarun la yajuzu, laisa indaka ilmun minallah wa laisa indaka haqqun alaih. Ini suatu kemungkaran, tidak boleh yang demikian itu, tidak ada pada dirimu pengetahuan tentang Allah, engkau tidak memiliki ilmu tentang Allah. Naam. Ya, engkau tidak memiliki hak atas Allah sehingga engkau mengatakan demikian. Apakah engkau memiliki kekuasaan terhadap sesuatu yang ada di tangan Allah? Naam. Fal wajibu hifdzul lisan wal hadru min akhtarihi, maka yang wajib untuk menjaga lisan dan berhati-hati dari bahaya lisan. Li'anna lisana khatarhu 'adzim, karena lisan ini bahayanya sangat besar sekali. Na'am. Qad yatakallamul insan bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yazillu biha fin nari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Nas'alullaha ta'ala al-'afiyah. Ya. Terkadang seseorang mengucapkan suatu ucapan, suatu kalimat, bayangkan, suatu kalimat Yang kalimat tersebut termasuk diantara perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Naam. Menjadikan sebab dia tergelincir ke dalam neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan wal iyadu billah. Naam. Hati-hati lisan. Ya. Naam. Yang merupakan anggota tubuh yang tidak bertulang. Dalam kondisi apapun seorang bisa berbuat dengan lisannya. Naam. Perhatikan, jaga, pelihara lisan ini. Naam. Fikirkan sebelum berbicara. Karena dampaknya begitu mengerikan. Ya. Naam. Celaan, cercaan, tuduhan, kedustaan, memutarbalikkan fakta. Ya. Naam. Dia yang berbuat dosa dilimpahkan kepada saudaranya, dituduhkan kepada saudaranya yang saudara tersebut berlepas diri darinya. Waliyadzubillah. Apa enggak takut dia itu? Naam. Ya. Wa man yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad tamala buhtanan wa itsman mubina. Siapa yang berbuat kesalahan, dosa, naam, kemudian dia tuduhkan kepada saudaranya. Yang saudaranya tersebut berlepas diri dari perbuatan salah dan dosa tersebut. Naam. Maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Naam. Ya. Dan yang lainnya, hati-hati. Naam. Masuk dalam hal ini apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, seorang bersumpah atas Allah mengatakan fulan tidak akan diampuni Allah. Fulan tidak akan mendapatkan taufik dari Allah semata-mata apa yang dia lihat dari saudaranya yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Naam. Ya. Hati-hati akan bahayanya lisan. Di mana bahayanya itu begitu besar. Terkadang seorang mengucapkan suatu ucapan tanpa dia menyadarinya, tanpa dia memperhatikan, tanpa dia memikirkan, ternyata ucapan tersebut bagian dari perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan sebab seorang tergelincir dalam neraka lebih jauh dibandingkan antara jarak timur dan barat. Bayangkan ya, berapa jauhnya jarak antara timur dan barat. Ini lebih jauh lagi. Naam. Nas'allah ta'ala al-afiyah. Naam. Ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan yazilu fiha finnari sab'ina kharifan, tergelincir dalam neraka. Naam, sejauh 40 tahun perjalanan. Afan 70 tahun perjalanan. Naam. Wa hadha min hadzal bab. Dan ini kata beliau termasuk dalam bab ini. Ya. Mengucapkan suatu kalimat dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala memurkainya, yang menyebabkan seorang akan tergelincir ke dalam neraka, menjadikan seorang itu binasa. Meskipun seorang itu berburuk sangka terhadap saudaranya, meskipun dia melihat saudaranya tersebut penuh dengan dosa dan kemaksiatan. La taqul hadzal kalam, kata beliau, jangan engkau mengucapkan ucapan yang semacam ini. Qul, katakanlah ketika melihat saudaramu ya terjatuh kepada syahwat, ya, kepada dosa kemaksiatan. Akhsha alaihi, akhafu alaihi, saya takut, saya khawatir fulan. Ya. Naam. Doakan kebaikan untuknya, semoga mendapatkan hidayah, semoga mendapatkan petunjuk. Naam, nasihati, tegur, dakwahi. Adapun seorang mengucapkan dengan ucapan yang demikian, maka yang demikian adalah suatu kesalahan, suatu dosa. Naam. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Rabbmu zat yang maha hakim, maha bijaksana, dan zat yang maha mengampuni. Qad yaghfirullahu lahu wa qad yatubullahu alaih wa anta la tadri. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saudaramu tersebut untuk bertobat, kemudian Allah menerima taubatnya dalam kondisi engkau tidak mengetahuinya. Innamal a'malu bil khawatim. Naam. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Luas. Naam. Alhasil kata beliau, inna hadza min dzulmil lisan wa min jauril lisan wa min khataril lisan. Ini adalah termasuk kedzaliman lisan. Termasuk dari kekejaman lisan dan termasuk dari bahaya lisan. Yang wajib kata beliau berhati-hati. Ini adalah merupakan bentuk kekurangan terkait tauhidnya seorang. Ini bentuk dari kekurangan imannya seorang. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Dari hadis tersebut, naam, ya, semestinya seorang mukmin, ya, untuk senantiasa berhati-hati terhadap yang dirinya. Jangan sampai dia itu merendahkan, meremehkan, menghinakan saudaranya. Meskipun saudara yang tersebut adalah orang yang penuh dengan kekurangan, dosa. Naam. Ya. Memandangnya dengan pandangan merendahkan, meremehkan, menghinakan, ujub terhadap dirinya. Bangga terhadap dirinya sendiri. Karena amalan-amalan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, waktu-waktu yang dia isi dengan kebaikan, sedangkan saudaranya demikian dan demikian penuh dengan kekurangan. Hati-hati. Naam. Ya. Jangan sampai terjatuh. Ya. Merendahkan, meremehkan, menghinakan saudaranya tersebut. Apalagi keluar dari lisannya ucapan wal iyadzu billah yang mengkhawatirkan. Naam. Hati-hati. Jangan seorang itu merasa aman dengan apa yang dia lakukan dari ketaatan tersebut. Jangan kemudian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, iblis berserta bala tentaranya senantiasa mengintai untuk berusaha menghancurkan, merusak amanah yang dibangun seorang muslim dengan berbagai macam caranya. Hati-hati, waspada, jangan merasa aman, ya. Naam. Yang kemudian menyebabkan dia ujub, bangga diri, merendahkan saudaranya. Naam. Hati-hati dan hati-hati, tidak sepantasnya demikian itu. Naam. Yang semestinya hendaklah dia menasihati saudaranya, mendakwahinya, mendoakan kebaikan untuknya. Dan jangan memandang dirinya dengan pandangan penuh dengan, ya, kesombongan, kecongkakan, takjub, ujub. Ya, ini adalah merupakan sebab-sebab kebinasaan seorang. Sebagaimana pula jangan seorang itu yang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Sehingga jangan putus asa, segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan. Nas'alullah taala taufik wal afiyah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya binillahi taala wa akhiru. Da'un hamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.